asik, asik, asik, asik. Lagunya iya. Sudah habis, sawerannya kok masih terus ya? Sawerannya masih terus, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, ini bukti kecintaan.